Yohanes pasal 8. Tapi Yesus lau nan tenden pakari bunggu nu bulu zaitun. To naile na kampadono jina, na lau vomo ia ne suari ara sapon pepue, pade pura-pura tau dea na ratari jaina. Pade ne katoko mo ia nun patuduki ira. Tempo etu na ratamu guru-guru agama bo tau-tau to parisi, nang geni samba besi, to nirata ira ne bualo. Besi etu, ni pope kanggore ira rita tongon tau dea. Pada nyuli ira ka Yesus. Guru, besi ei ni rata kami ne bualo. Riara atura-atura agama, na ria parenta imusa ka kita. To nanguli, besi-besi noingu iwetu, kanara rempe ante watu, sampe mamate. Iwenu pembaratamu, ewa povia besi ei. Patujunu pepe kutana ira itu, ala mengelo salah Yesus, sampai ira mamala mempakasala ia. Tapi Yesus da anu tingo. Ia gano tunggu non tulis ritana ante koyang palena. Tapi da ane nonto ira non pekutana tana ia. Jadi kau puna nekang goremo Yesus nanguli kaira. Ise masemang garita tongo komi etu to da ana silaka. Ia momokolu membarempe besi ei ante batu. Naupo Yesus notesai vetu, notunggu wongmo ia nan tulis ritana ante koyang palena. Sangka na ngepe pantesa Yesus itu, na laimo irang gari setu sambaa bo sambaa, numpamulang gari totua, sampai na boli damu Yesus ante besi itu ri ngayona. Padenekang gore mo Yesus nangulika besi itu. Riumba pura mo tau pania, mana ria tomadota mumpakasala iko? Nesono mo besi itu. Da amana ria pue? Nanguli mo Yesus. Aku bau da mumpakasala iko. Panjili mo iko, pada ne mana mo via silaka. Nanguli vo mo Yesus katau dea. Aku ei mo remenu dunia. Isema-sema majadi to pantuki aku, da amo lumako riara karumauna. Tapi ira kana mumbarata reme, to mumbavai katubua mabelo. Nesono mo tau-tau to parisi kaia. Komi etu nantesa koro mumboto, pantesa mu etu da anakono. Nanguli mo Yesus. Nau aku nantesa koro kumboto, pantesa ku ei nakono. Sabana ninjani ku ngariumba karataku, padem pakariumba vou ku kalau. Tapi daa ninjani komi, ngariumba karataku, padem pakariumba ku kalau. Komi etu nompaka tantu salan tau, nantuki pempekiri manusia. Tapi aku ei daa nompaka tantu salan tau. Tapi ane rapana aku mo via itu, na tantu mo pembabutusiku kana manoa, sabana aku da agan jamba aku. Umaku to nompakau aku nomporoa aku. Riara atura-atura agama komi, na ria nitulisi ibei. Ane maria romba asabi mantakono sangele riaran potangara, tesa ira na malara para saya. Na ria romba ato nompakanoto isema aku ei. Sambaa aku mboto, pada karomba ana umaku tonompakau aku. Pada neku tanamo ira kaia. Riumba mo umamu. Nesono mo Yesus. Komi da antoto nangginjani isema kakono na aku ei. Pada da apo uninjani komi umaku. Ane ninjani komi aku, na tantu ranjani komi bau umaku. Pantesa Yesus etu nitesana, tempo ia nompatuduki tau na mosu ante peti impe somba, riara sapon pepue. Da ria sambaa tau na mala manjoko ia, sabana da panarata tempona. Pada nanguli vo mo Yesus kaira. Aku kana malai ngarisei, pada komi kana mangelo aku. Tapi komi agama mate riara silakamu. Komi da ama mala malau ripetoot kukalau. Nangepe etu, notesa mo to panggeniaka to panggeniakan to Yahudi sambaa bo sambaa. Bara ia mempatuju mempatesi koronamboto. Sabana niulina, komi da ama mala malau ripetoo kukalau. Tapi nanguli mo Yesus kaira. Komi ei no puung gari kaidena, tapi aku ei no puung gari kalangana. Komi gari dunia ei, tapi aku da anggari dunia ei. Itu sampe nyuliku ka komi. Komi kana mamateri arasila kamu. Sabana ane komi da amun para saya aku ei mo ia, na tantu mo komika nama materi arah silakamu. Pada nekutana vo mo ira, Isema tano kakono-kono na komi itu. Nesono mo Yesus. Manaria guna na kutesa kakomi. Dan adea pamamala kutesa mempakasala komi. Ia to nempakau aku itu na noa. Pada noa patonie pekung garija ina. Itu vou kutesa ka manusia di dunia ei. Toni tesa Yesus itu nan tesa umana. Tapi daan injani ira patujuna itu. Itu sampai ia nanguli kaira. Ane komi mengonggotaka aku, ananu manusia pakalanga-langa banepia. Tempo itu mo kanaranjani komi, aku ei mo ia, toni pakau ala tala. Pade kanaranjani komi bou, daria sangaya toni povia ku nantuki dota kumboto. Tapi aku bate-bate nanotesa nantuki nuapa toni patuduki umaku ka aku. Pade tonom pakau aku itu bou nomporoa aku. Daani palambana aku njamba aku, sabana aku bate-bate na nompo via to nompa kadamba rarana. Tempo Yesus notesa ivetu, na demo tau nompra saya ia. Naupu itu, na ngulimo Yesus, katau-tau to Yahudi, to nompra saya ia. Ane komi maro mantuki tesaku, komi pumpu majadi to pantuki aku. Pade ante ivetu, komi kana manginjani pepatuduki to nakonona, sampai komi manarapu batua. Nesono mo tau-tau to Yahudi itu. Kami ei muli Abraham. Tak apa nari sanggani kami ni pebatuan tau. No kuya komi nanguli ka kami. Komi manarapu batua. Nesono mo Yesus kaira. Aku mpumpu no tesa ka komi. Ise masema no pobia silaka. Ia ni pebatua silaka. Ane samba abatua. Da ana tantu ia maro raranjapo madikana. Tapi ane ana madika mboto, na tantu mo ia maro raranjapo umana. Jadi ane ana nu ala talam boto mo to mangga basaka komi ngari silaka, komi pumpu mateka basaka. Ninjaniku komi itu pura-pura muli Abraham. Tapi nauda mo faa, danaria komi to madota mempatesi aku, sabana komi dan toto madota mantarima pepatudukiku. Nuapa to nikita kurijai umaku, itu mo to nitesaku kakomi. Tapi komi itu agano povia nuapa to nipatuduki umamu kakomi. Nesono mo ira ka Yesus. Uma kami Abraham. Nanguli mo Yesus. Anempumpu komi itu muli Abraham. Na tantu mo pokaingu komi kana mabelo, eva pokaingu Abraham. Aku nupo simbayu kakomi pepatuduki to nakono, to niepe kunggarijai ala talamboto. Tapi komi agama dota mempatesi aku. Da ivetu pokaingu Abraham. Pokaingu komi ei, eba pokaingu uma komi boto. Nesono vou mo ira. Kami ei da anawone. Uma kami aga sambalau. Etu mo alatala. Nanguli mo Yesus kaira. Ane alatala etu uma komi. Komi kana mempotove aku. Sabana aku naratang garija ina. Aku da anarata nantuki dota kumboto. Tapi nantuki dota na tonompakau aku. Nuapa sabana sampai daan toto ni jani komi batua na pantesaku. Sabana komi da amadota mantarima pepatudukiku. Magau nuseta mo uma komi. Pade komi batena madota mantuki dota nu uma komi etu. Ngari pamula namo, ia bate-batena to pepatesi. Pade daan toto na ria to na nua na rijaina, nau agasakedi. Ane ia no dava, etu masih patompuu. Sabana ibetu mami mo inguna. Ia topo dava, pade umanu pura-pura topo dava. Jadi etu mo sabana, ane aku nomba tesa ka komi tesa tona konona, komi da amadota mempara saya tesa etu. Isemang garijai komi etu mamala mempakanoto aku e ino via silaka, ane aku no tesa ka komi tesa tona konona, no kuya komi da anu para saya aku, tau-tau tona jadi bagian nu alatala, madota mantarima tesa nu alatala. Tapi komi da amadota mantarima tesa itu, sabana komi da bagian nu alatala. Nangepe tesa itu, tau-tau to Yahudi nanguli sinjai Yesus ivei. Nakonombu tesa kami, komi ei mo tau to Samaria, to ni pesua seta. Nesono mo Yesus. Aku ei da ni pesua seta. Aku nombabila umaku, tapi komi itu nanguli sinjai aku. Aku dah ambikira bilang tau. Naria mami mo sambato nombabila aku. pada ia moto nompaka tantu aku na Noa, aku mpumpuno tesaka kome. Ise masema mantuki tesaku, irada antoto mamate sampai rika saya-sayana. Nangepe itu, nanguli mo tau-tau to Yahudi ka Yesus. Vei-vei, ninjani kami mpumo kome itu, ni pesua seta. Abraham, pada nabi-nabi ngaul namate puramu, tapi kome nanguli, ise masema mantuki tesam, da antoto mamate, sampai rika saya-sayana. Ivenumo, kami paneliunga bete ngari pueta Abraham, ia pada nabi-nabi ngaulu namate puramo. Ulimo, ise mantoto kami, sampai kami nabia nanguri ibetu. Nesonomo Yesus. Ane aku mikira bilang tahu, da antoto ria batuana. Tapi umaku toni pangaku kami ala talamu, ia motonomba bila aku. Kami da anosinjani ante ia, tapi aku nosinjani belo ante ia. Ane aku manguli, aku da ano sinjani ante ia, aku ei majadi topo dava na simbayu eva komi. Tapi aku mpumpu uno sinjani ante ia, pada aku na tutu nantu kite sana. Totua komi gaulu Abraham, na dambampu urarana, sabana ninjanina, ia kana mangkita karata kuri dunia. Nikita namo, pada na dambampu umorarana. Nanguli vomo tau to Yahudi etu ka Yesus. Kami itu, da apa nagana 54 umurumu. Ibenu sampai kami nanguli, nikita kami mo totua kami gaulu Abraham. Nesono mo Yesus. Aku mpumpu uno tesa ka kami. Da apa Abraham nesubu, aku einjau nariamo. Nangepe pantesa Yesus itu, tau-tau to Yahudi nangalawatu mo, madota membarempe ia sampai mamate. Tapi no tinggal lipo mo iang garita tongo ira pada nalai nompalasi sa pompe pue itu.